Setiap detik aku yang lupakan namamu, yang selalu lari dari jalanmu, tak pernah menjalankan perintahmu. Setiap waktu aku yang lupa ayat-ayatmu, tak pernah pedulikan laranganmu, dan selalu berlumur dengan dosa. Tapi mengapa saat ku terjatuh